kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka atau dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah yaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh-sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, umat ini dalam kesesatan, dalam kegelapan, dalam kegelapan syirik, dalam kegelapan kebodohan, dalam kegelapan segala macam sudah jahiliyah. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam, rahmat. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita membahas tentang iman kepada rasul-rasul, bahwa diutusnya para rasul merupakan kebutuhan lebih dari kebutuhan manusia kepada makan, minum, dan yang lainnya. Begitu juga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di alam semesta ini. Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang beriman, karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang paling besar, yaitu Nabi tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Di antara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia, membersihkan hati manusia dari kesyirikan kepada tauhid, membersihkan hati manusia dari riya kepada ikhlas, membersihkan hati manusia dari berbagai macam penyakit-penyakit hati dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazkiyatun nufus, maka di antara tugas para dai yaitu tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia. Jadi bukan sekedar belajar, mengaji, menuntut ilmu, berdakwah, bukan hanya itu, tapi bagaimana hati ini menjadi bersih, menjadi lebih baik daripada sebelumnya, yang tadinya dia sombong, angkuh, menjadi tawadu, yang tadinya dia sering pamer, riya, menjadi ikhlas, yang tadinya dia berbuat kesyirikan, kesyirikan dia bersihkan kembali kepada tauhid, yang tadinya dia berbuat bid'ah, dia melaksanakan sunnah, menjauhkan semua, dan yang lainnya. Harus ada tazkiyah, dan banyak penyakit hati ini yang harus dibersihkan. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada manusia Al-Kitab wal-Hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sungguh mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Arti diutusnya Nabi Muhammad SAW ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Nikmat yang paling besar dari semua nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Maka kita wajib bersyukur diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bahas sekarang ini ayatnya, poin yang ke-23, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Di sini disebutkan tentang telah datang kepada kamu seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu. Azizun 'alaihi ma'anitum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum. Sangat menjaga keimanan dan keselamatan bagi kamu. Bil mu'minir raufur rahim. Dan sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan yaitu azizun 'alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi Nabi SAW merasa berat jika umatnya ditimpa kesusahan. Yang kedua, sifat kedua Allah sebutkan di sini, harisun 'alaikum. Itu sangat semangat untuk menunjuki umatnya. Artinya harisun 'ala hidayatikum, berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bagian keras untuk memberikan manfaat kepada kalian. Arti yang kedua, sangat semangat untuk menunjuki umatnya kepada kebenaran dan menyampaikan kemanfaatan duniawi dan ukhrawi kepada mereka. Bil mu'minu raufur rahim. Dan sifat yang ketiga, sangat sayang kepada umatnya, kasih dan sayang. Anda perhatikan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai tiga sifat dalam ayat ini. Jadi terasa berat bagi dia, terasa berat oleh beliau penderitaan yang kalian alami. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak mau kalau umatnya ini berat dalam melaksanakan syariat agama ini. Di sini menunjukkan apa? Bahwa syariat agama Islam itu sangat mudah. Gak mungkin sulit, karena Nabi gak ingin umatnya mengalami kesulitan dalam beragama. Jadi seluruh syariat agama Islam semuanya mudah. Makanya Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kepada kesulitan. Jadi Allah mengendaki kemudahan. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Seluruh syariatnya, apakah tentang akidah, ibadah, akhlak, rumah tangga, muamalah atau apa saja, semuanya mudah. Enggak ada satupun yang menyulitkan manusia, tidak ada. Enggak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Enggak mungkin. Jadi seluruh syariat agama Islam semuanya mudah, nggak ada yang sulit, tidak ada, sama sekali nggak ada. Jadi harus kita ingat tuh, seluruh syariat agama Islam semuanya mudah, nggak ada satupun yang sulit agama ini, tidak ada, semuanya mudah. Dan Al-Quran Allah turunkan untuk memudahkan manusia. Maka Allah berfirman dalam surah Taha, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian, jadi untuk memudahkan. Jadi seluruh syariat agama Islam ini semuanya mudah, itu yang harus kita ingat itu. Dan harus diingat oleh seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, bahwa agama Islam mudah, enggak ada yang sulit. Semuanya mudah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, harisun 'alaikum, berkeinginan keras untuk menunjuki manusia. Jadi menginginkan apa? Keimanan dan keselamatan bagi kalian, bagi manusia ini. Jadi Nabi SAW itu berusaha bagaimana menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ya, Nabi ini sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya kepada kebenaran, mengajak umatnya kepada keselamatan, mengajak umatnya untuk menuju ke sorga. Nah, tugasnya para dai demikian. Harus semangat dia dalam memberikan hidayah kepada manusia, mengajak mereka kepada kebenaran, mengajak mereka kepada tauhid, melarang mereka dari syirik. Kemudian juga menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah kepada manusia ini, agar mereka tahu bagaimana berjalan di atas kebenaran ini agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus semangat, dan ini besar ganjarannya menunjuki manusia. Jadi seorang dai dia berusaha berdakwah itu agar manusia mendapatkan hidayah, bukan sekedar menyampaikan, bukan. Tapi bagaimana dengan dia menyampaikan itu orang mendapatkan hidayah, orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, orang ini bisa mengamalkan ilmu itu, dan mereka berjalan di atas jalan keselamatan. Nabi SAW gak pernah berhenti nih, semangat. Jadi gak ada dakwah itu bermas-masan, gak ada, semangat. Kemudian yang ketiga, Rauf Rahim, sangat kasih dan sayang kepada manusia. Antum perhatikan sifat sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Nabi menjelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu bentuk sayang. Jadi justru kita ini mendakwakan dakwah tauhid, justru kita sayang kepada umat Islam. Kalau seandainya kita enggak menjelaskan tentang tauhid kepada umat Islam, tentang bahaya syirik dan juga jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesyirikan, orang enggak akan tahu kebenaran. Orang enggak akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi bentuk kasih sayang itu menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid, itu paling asas. Menjelaskan kepada umat tentang syirik dengan rinciannya tentang bahaya syirik. Jalan-jalan yang mau kesyirikan, seperti orang datang ke kubur-kubur keramat, datang ke kubur-kubur wali minta ke sana, ini syirik. Orang pakai jimat-jimat, syirik. Jadi harus dijelaskan dengan rinci kepada umat Islam sehingga mereka tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah, yang mana yang taat, yang mana yang mati. Inilah yang dakwah Nabi Muhammad SAW, yang Nabi dakwahkan sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Justru kita sayang kepada umat, cuma dibalik. Dibalik oleh siapa? Oleh iblis laknatullah alaihi. Kalau orang mendakwakan dakwah tauhid, dibilang oleh iblis apa? Keras. Itu iblis yang bilang. Kemudian iblis mewahyukan kepada wali-walinya, namanya wali-wali setan, mengatakan bahwa dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid dikatakan keras, melarang orang berbuat syirik dikatakan keras. Justru ini dakwah yang benar, melarang orang berbuat syirik. Syirik kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezoliman besar. Justru inilah dakwah yang didakwakan oleh para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan dakwah tauhid. Ini bentuk kasih sayang kita kepada umat. Tapi kalau tidak dijelaskan tentang tauhid, enggak dijelaskan tentang syirik dan tentang bahaya kesyirikan, orang enggak akan tahu selama-lamanya. Rugi kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia berbuat syirik. Dan mati dalam keadaan berbuat syirik, Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat 72, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik diharamkan bagi mereka surga, haram surga, tempat tinggal neraka, dan mereka enggak dapat penolong sama sekali. Dan kalau orang berbuat syirik, seluruh amal solehnya hapus. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan yang lain. Kalau dia berbuat syirik, akan hapus seluruh amalnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, lain asyraqta layahbatanna amaluka wala takuna minal khasirin. Seandainya kau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu, dan kau termasuk orang yang merugi. Makanya justru kita sayang kepada umat, menjelaskan kepada umat ini. Makanya dalam Kitab Tauhid, nanti antum bisa lihat dalam Kitab Tauhid, di syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-22 tentang himayatul Mustafa janabat tauhid. Arti Rasulullah SAW menjaga, melindungi tauhid dan menutup setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ini bentuk kasih sayang Nabi. Beliau menjaga agama ini, yaitu melindungi manusia agar mereka mentauhidkan Allah dan menutup setiap jalan membawa kesyirikan. Jadi sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW terhadap umatnya menjadikan beliau memperingatkan umatnya dari kesyirikan, karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, dan juga menjelaskan kepada umat Islam jalan-jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Artinya menjelaskan ini jalan-jalan yang membawa kesyirikan, dijelaskan, dan melarang mereka dengan keras dari hal-hal tersebut, dari hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti apa jalan yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan? Seperti mengagungkan kubur, kubur-kubur diagungkan, dikeramatkan. Di Indonesia ini banyak kubur yang dikeramatkan, bukan satu, ribuan yang diagungkan oleh manusia, yang orang berbondong-bondong datang ke sana minta sesuatu. Ini perbuatan syirik. Kemudian juga bersikap gulu kepada kubur dan yang lainnya. Jadi semua jalan yang membawa kepada syirikan harus dilarang, gak boleh kita biarkan. Ini bentuk kasih sayang. Jadi harus perhatikan tuh, ketika orang membaca ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang pertama apa? Yang pertama terasa berat bagi dia, azizun alaihi ma'anitum, berat apa yang terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Makanya Nabi mengajak manusia kepada agama Islam yang mudah ini. Seluruh syariat Islam semuanya mudah, enggak ada yang berat. Yang kedua, harisun alaikum, berkemauan keras memberikan hidayah kepada manusia. Kewajiban kita menyampaikan, berusaha terus siang dan malam mendakwakan kepada umat ini agar mereka mendapatkan hidayah. Yang paling pokok agar mereka ini memahami tentang Islam, dan asasnya agama Islam adalah tauhid. Kemudian yang ketiga, sifat Nabi SAW yaitu raufur rahim, sayang kepada kaum mukminin. Ya, bentuk sayangnya apa? Mendakwakan dakwah tauhid, menjelaskan tauhid dengan rinci, menjelaskan syirik dengan rinci. Rinci dijelaskan, dan jalan-jalan membawa kepada kesyirikan. Kita lanjutkan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan salah satu keturunan dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihimussalatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk, makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling mulia, paling utama, derajatnya paling tinggi, kedudukannya paling dekat kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ya, Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmatan alamin, rahmat bagi sekalian alam ini, rahmat bagi semuanya, baik untuk orang Islam maupun untuk orang kafir, baik untuk manusia maupun untuk binatang dan seluruh alam semesta. Maka bukan rahmatan lil alamin. Jadi diutus Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ini rahmat. Makanya Nabi disebutkan di dalam hadis merupakan Nabiur Rahmah. Jadi Nabi itu disebutkan Nabiur Rahmah. Arti Nabi, di antara nama Nabi Muhammad SAW disebutkan ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffi wal Hasyir wa Nabiur Rahmah. Nabi dikatakan Nabiur Rahmah, yang membawa rahmat. Dan Nabi mengatakan innama ana rahmatul muhda, sesungguhnya akulah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Rahmat. Jadi agama ini agama rahmat yang kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayangnya seperti yang dijelaskan. Yaitu menegakkan dakwah apa? Tauhid. Ini bentuk kasih sayang. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Menjalankan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Ini rahmat. Kalau ada orang bertanya, apa bentuknya rahmat kepada orang-orang kafir? Bentuk rahmat kepada orang-orang kafir, orang kafir di zaman nabi-nabi sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, membangkang, langsung diazab. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak langsung diazab. Ditunda sampai mereka mau taubat. Tapi kalau sebelumnya, langsung diazab. Ini rahmat. Rahmatnya luas ini. Kalau kita bahas tentang rahmatnya Nabi Muhammad SAW, ini luas ini. Rahmatnya agama Islam. Luas sekali. Baik kepada manusia maupun kepada binatang. Betul-betul rahmat. Sampai Nabi memberikan semangat kepada manusia untuk memberikan minum kepada binatang, memberikan makan kepada binatang. Dan banyak hadisnya. Kemudian kita lanjutkan. Allah SWT menurunkan kitabnya kepada beliau Muhammad SAW, mengamanahkan kepadanya atas agamanya, dan Allah menugaskannya untuk menyampaikan risalahnya. Allah melindungi beliau dari kesalahan dalam menyampaikan risalah ini. Allah berfirman dalam surah An-Najm di ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginan hawa nafsunya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Ahlu sunnah beriman bahwasanya Allah Ta'ala mendukung, artinya menguatkan nabinya SAW dengan mu'jizat-mu'jizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Artinya nabi-nabi yang diutus oleh Allah dikuatkan, didukung oleh Allah dengan mu'jizat. Karena apa? Karena ketika nabi itu menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, mendawakan dakwah tauhid, umatnya minta, mana bukti kamu? Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika menyampaikan kepada Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun untuk masuk dalam agama Islam. Apa buktinya? Kamu ini sebagai nabi, sebagai rasul, buktinya apa? Nah, dibuktikan oleh Musa dengan mukjizat. Tongkatnya dilempar, kemudian jadi ular yang besar. Kemudian tangannya dikeluarkan, kelihatan putih. Itu mukjizat. Bagi juga Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat. Yang paling banyak mukjizatnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menguatkan dakwanya ini. Sebab orang ketika didakwakan banyak yang enggak percaya bahwa dia mendapatkan wahyu. Maka harus dibuktikan dengan mukjizat. Yang mukjizat ini berbeda dengan sihir, dengan khawarikul ada, arti al-al yang luar biasa yang memang sudah ada pada zaman itu. Berbeda. Kalau sihir dan yang lain bisa dipelajari, tapi kalau ini enggak bisa dipelajari mukjizat. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang terbesar adalah Al-Qur'an. Yang paling besar mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. yang dengannya Allah mengemukakan tantangan kepada umat yang paling fasih dan paling mendalam bahasanya serta paling mampu untuk berlogika. Itu enggak mampu. Semua manusia ini seandainya kumpul dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, enggak akan mampu. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya jin dan manusia berkumpul semuanya untuk membuat yang seperti Al-Quran, enggak akan bisa. Semua jin manusia saling tolong-menolong untuk membuat seperti Al-Quran, enggak akan bisa. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 88. Jadi mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran yang dengannya Allah menguatkan Nabi-Nya SAW adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Itu yang paling besar setelah Al-Quran, Isra dan Mi'raj. Artinya Nabi diangkat oleh Allah, dijalankan dari Mekah yaitu ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu diangkat ke langit, Isra dan Mi'raj. Dan riwayatnya sahih, nah, hadis Isra dan Mi'raj ini riwayatnya sahih. Ini mukjizat yang besar. Di antara mukjizat beliau juga adalah terbelahnya bulan. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan. Dan ini ketika di Mekah, karena orang-orang Mekah tetap minta bukti, kalau engkau sebagai nabi buktikan, maka dibelah bulan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sudah dekat kiamat dan terbelah bulan. Terbelah dan dilihat semuanya. Waktu bulan purnama itu nabi belah, dilihat oleh orang Mekah. Tapi tetap aja mereka enggak beriman. Jadi bulan itu terbelah. Mujizat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti atas kenabiannya. Hal itu terjadi di Mekah ketika kaum musyrikin meminta suatu bukti dari beliau SAW. Kemudian juga di antara mujizat beliau memperbanyak makanan. Dan ini terjadi lebih dari sekali. Air memancar dari jari-jarinya. Dari jari-jari tangan Nabi memancar air. Ini menunjukkan mukjizat. Makanan juga bertasbih ketika dimakan. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengabarkan sebagian perkara yang gaib. Beliau mengabarkan tentang hal-hal yang terjadi yang jauh darinya segera setelah kejadiannya. Artinya beliau mengabarkan tentang hal yang terjadi yang jauh darinya segera setelah kejadiannya. Artinya sesuatu yang akan datang itu yang akan terjadi Nabi kabarkan dan kemudian terjadi. Apa aja Nabi kabarkan, dan ini tentunya wahyu dari Allah Taala. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara yang gaib, dan ini ada di buku ini pembahasannya tentang keyakinan Ahlussunnah yang keempat, bahwa Ahlussunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau pun SAW mengabarkan tentang perkara-perkara gaib yang belum terjadi lalu terjadi setelah itu, sebagaimana yang beliau kabarkan dan lain-lainnya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keumuman risalah. Artinya Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Kalau nabi-nabi diutus untuk kaumnya, setiap nabi diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Tentang dalilnya, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semuanya. Allah juga berfirman dalam surah Saba ayat 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, ya semua manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan mengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna hadun qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'inat lil ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu shalah falyusalli, wa uhillat lil ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli, wa u'titu asy-syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari rasul-rasul sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekati aku dari jarak sebulan perjalanan. Kemudian yang kedua, waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adraqatu shalah falyusalli. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci, yaitu untuk tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Yang ketiga, wa uhillat lil ghanaimu wa lam tahilla li ahlin qabli. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Dan yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Dan nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, yaitu diberikan pertolongan dengan takutnya musuh sejauh perjalanan satu bulan. Artinya, kenapa disebutkan satu bulan? Karena di zaman itu, karena mengenai kendaraan onta antara satu negeri dengan negeri yang lain, perjalanan kurang lebih satu bulan. Artinya Nabi baru siap-siap saja, musuh sudah takut. Karena perjalanan satu bulan, Nabi baru siap-siap, musuh sudah takut. Yang kedua, bumi ini jadikan sebagai tempat sholat dan bersuci. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya tidak bisa. Mereka harus sholat di tempat sholat. Kalau ini kita boleh di mana aja di perjalanan. Di padang pasir. Orang perjalanan, waktunya sholat, ya sholat di padang pasir. Gak ada air, ya tayamum. Kalau nabi-nabi sebelumnya gak boleh. Harus sholat di tempat sholatnya. Kalau ini boleh. Kemudian juga dibolehkan untuk tayamum kalau tidak ada air. Yang ketiga, dihalalkan lampasan perang. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya enggak halal. Artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kalau berperang, itu rampasan perangnya diletakkan di tanah lapang, kemudian dimakan oleh api. Tidak halal mereka ngambil. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya dihalalkan. Yang keempat, nabi diberikan syafaat, itu syafaatul uzma. Syafaat yang besar nanti di hari kiamat, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, kalau nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, untuk sukunya saja atau kaumnya saja, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Selanjutnya, mereka al-sunnah mengimani dan meyakini bahwasannya beliau SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Al-Sunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan pengulu seluruh makhluk. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan Sayyidul Khalqi Ajma'in. penghulunya seluruh makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi adalah hamba Allah dan utusannya. Dua sifat ini, hamba dan utusan, untuk menolak adanya sifat gulu, melampaui batas dan tafrid, melalaikan hak beliau. Maka disebutkan Rasulullah hamba Allah dan rasulnya, abduhu wa rasuluh. Disebutkan hamba menunjukkan bahwa beliau sebagai manusia enggak boleh disembah. Disebutkan rasul, beliau wajib untuk diikuti. Wajib kita untuk taat kepada beliau. Enggak boleh kita menyanyiakan perintahnya beliau. Yang kedua, itu yang kedua tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu mencintai beliau, mencintai Rasulullah SAW. Ini wajib dan termasuk bagian daripada iman. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dia mencintai bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi aku lebih dicintai daripada mencintai bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik. Berarti kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan kita kepada seluruh manusia yang ada ini. Bentuk kecintaan kita kepada beliau yaitu ittiba. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya engkau cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi umat Islam ini wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu perhatikanlah. Kita wajib untuk mencintai Nabi. Bentuk cinta kita kepada Nabi yaitu mengikuti syariatnya, mengikuti apa yang beliau sampaikan kepada umat ini. Enggak boleh melampaui batas. Ittiba. Enggak boleh mengadakan yang bid'ah. Enggak boleh. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi SAW, maka kita wajib untuk mengikuti perintahnya, menjauhkan larangannya. Jadi apa yang beliau sampaikan kita taati, apa yang larang tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fattaqu. Fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang kepada kamu dari rasul kamu ambil, yang larang kamu tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat keras siksanya. Kemudian yang ketiga, bahwa Ahlussunnah menyaksikan bahwa dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ini untuk poin yang kedua, nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Yaitu poin ke-24 nanti. Tentang poin yang kedua ini kita akan bahas nanti di poin yang ke-24. Yang ketiga, Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad sama adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi setiap orang yang mendakwakan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, setiap orang yang mendakwakan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dakwah itulah sesat dan kufur. Orangnya kafir. Kalau orang mengaku jadi nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia kafir, keluar dari agama Islam ini. Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba hadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang dari antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah yaitu Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan Nabi sudah mengabarkan nanti akan ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ada. Nabi sudah menyebutkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Kulluhum yazumu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya aku akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Tauban radhiyallahu an. Ya, Nabi sudah menyebutkan nanti yang ngaku jadi nabi ini 30 orang. Yang pertama kali Musailamah Al-Kadzdzab. Itu nabi sosok masih hidup. Dia sudah ngaku Musailamah ini bahwa dia sebagai nabi. Bahkan kirim utusan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kirim utusan supaya nabi beriman kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai Nabi mengatakan kepada utusannya, kalau seandainya utusan boleh dibunuh, aku bunuh engkau. Kalau utusan boleh dibunuh, aku bunuh engkau ini. Cuma utusan enggak boleh dibunuh. Utusan orang kafir kepada kita, kaum muslimin, enggak boleh dibunuh. Musailamah al-Kadzdzab kemudian terakhirnya dibunuh pada khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diperangi, dan ini sempat perang karena dia punya pengikut. Untuk menunjukkan bahwa pendusta atau setan tetap aja ada pengikutnya. Gitu. Orang penjahat, perusak, penyesat umat tetap aja ada pengikutnya. Musailamah ada pengikutnya. Dan terjadi perang. Pada zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai terbunuh Musailamah. Terbunuh. Dan juga pengikutnya dibunuh. Wajib dibunuh. Artinya orang yang ngaku jadi nabi itu yang pertama dia kafir, yang kedua wajib untuk dibunuh dia. Kafir dan wajib dibunuh. Karena utusannya aja Nabi katakan kalau boleh utusan bunuh, aku bunuh engkau. Jadi orang yang ngaku jadi nabi itu pertama dia kafir, yang kedua dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri yang membunuh. Ulil amri. Kemudian selanjutnya tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi ini punya 5 nama. Kenapa dibawakan di sini tentang nama? Karena di sini ada kalimat wa anal aqibu laisa ba'di nabiyyun. Aku la aqib, enggak ada nabi. Kita ini bahas tentang yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nah, kenapa kaitannya dengan nama? Karena di dalam hadis itu ada nama yang Nabi mengatakan enggak ada nabi sesudahku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li khamsatu asma, anna Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-mahyi alladhi yamhu Allah bil kufra wa ana al-hasyr alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadamayya wa ana al-aqibu laysa ba'di nabiyyun." Aku memiliki 5 nama. Aku Muhammad, aku yang terpuji. Aku la Ahmad yang banyak memuji. Aku la al-mahyi, penghapus, di mana melalui perantaranku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah hasyir, pengumpul, yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Aku juga mempunyai nama Al-Aqib, yang belakangan, penutup, tidak lagi nabi yang datang sudahku. Enggak ada nabi. Jadi kalau ada orang mengaku ada nabi, Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Sebab Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi, enggak ada nabi sudahku. Dan di antara nama-nama banyak ya disebutkan oleh para ulama. Dan di antara yang disebut Nabiur Rahmah, Nabiur Taubah, dan yang lainnya. Tapi enggak ada yang nama nabi itu Toha, nama nabi enggak ada itu. Yasin, nama nabi enggak ada itu. Banyak tuh orang berikan nama nabi. Toha, nama nabi. Yasin, nama nabi. Bukan. Kita harus kembali kepada dalil. Yang ada dalilnya kita sebutkan, yang enggak ada enggak boleh. Yang keempat, yang terakhir, keyakinan Ahlussunnah bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib semasa hidupnya kecuali diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi setelah beliau wafat. Jadi masih hidup aja Nabi enggak tahu yang gaib, apalagi sudah wafat. Nabi tahu ya dengan pemberitahuan dari Allah. Allah yang beritahu. Jadi kan Nabi mengabarkan tentang apa yang akan datang, ya Allah yang beritahu kepada Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la 'alamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Aku tidak mengetahui yang gaib. Aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Tentang hadis yang tadi bahwa aku mempunyai lima nama itu, hadisnya sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dari sahabat Jubair bin Mut'im. Kemudian diantara lagi tentang Nabi tidak mengetahui masalah yang gaib. Allah berfirman dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65, "Qul la ya'lamu fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada satu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi ayat ini dipakai dalam para ulama, enggak ada seorang pun yang tahu yang gaib kecuali yang Allah. Ketika ada orang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Utsaimin, dia mengatakan barang siapa yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib, maka dia kafir dengan dasar dan nas ayat ini. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastaktartu minal khair wama mastaniya su' in ana ila nadhir wa bashir liqaumi yu'minun." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi Nabi SAW tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Arti Nabi tidak bisa untuk memberikan manfaat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat hidayah. Nabi hanya menyampaikan, tapi orang itu dapat hidayah dan tidak, hak siapa? Hak Allah. Nabi hanya mampu memberikan hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Tapi orang itu dapat hidayah, hidayah itu taufik di tangan Allah. Hidayah taufik di tangan Allah. Seperti para dai, hanya mampu menyampaikan bimbingan, nasihat. Tapi orang itu dapat hidayah atau tidak, ya Allah yang memberikan hidayah, hidayah taufik. Makanya Nabi SAW enggak bisa memberikan pamannya Abu Thalib untuk masuk dalam agama Islam. Padahal Nabi sudah sampaikan. Dan paling baik dakwahnya Nabi dari semua manusia. Tapi tetap hidayah di tangan Allah SWT. Nabi enggak bisa juga menolak bahaya. Buktinya waktu perang Uhud, gigi Nabi tanggal. Kemudian kepala Nabi luka parah. Dan masih banyak lagi yang lain, luka-luka yang lainnya. Nabi enggak bisa menolak bahaya. Jadi menunjukkan apa? Bahwa Nabi enggak punya ilmu kebal, enggak ada itu ilmu kebal. Dan Nabi SAW ketika akan perang tetap sebagai manusia pakai baju besi, tetap pakai penjagaan, enggak nekat. Tapi tetap Nabi enggak bisa menolak bahaya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kalau aku tahu yang gaib, aku sudah mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak, aku enggak akan disentuh oleh kejelekan. Aku hanya penyampai, pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang beriman. Ya, sampai di situ kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan materi bahasan yang telah disampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa memahami penjelasan materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami, telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat ke 0819-896543, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa 0218236543. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana, silakan pertanyaannya. Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat. Silakan Bapak, barakallahu fiik. Begini Pak Ustaz, terkait dengan pemberian syafaat. Tadi dikatakan bahwa Nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah. Nah, pertanyaan saya, ketika teman yang soleh itu bisa juga memberikan syafaat, ini bagaimana ini Pak Ustaz? Apakah atas izin Nabi, atas izin Allah, atau bagaimana mekanisme teman soleh yang memberi syafaat? Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Rashid di Jakarta. Silakan Ustaz. Iya, berkaitan dengan masalah syafaat, bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah syafaat. Yang pertama syafaatul uzma, arti syafaat yang besar yang nanti Allah akan berikan ketika para nabi semuanya menolak karena mereka merasa berbuat dosa. Kemudian Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat agar segera diselesaikan urusan manusia di padang mahsyar ini. Itu namanya syafaatul uzma. Kemudian Nabi juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang mestinya dia masuk neraka agar tidak masuk neraka. Atau orang yang sudah masuk neraka agar keluar dari neraka. Dan berapa syafaat lagi yang lainnya? Kemudian orang-orang beriman juga demikian bisa memberikan syafaat. Kalau dia ahli tauhid, syaratnya tauhid. Syaratnya orang itu bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid, berbuat syirik, enggak dapat syafaat. Jadi ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat? Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumul qiyamati man qala la ilaha khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya. Kemudian orang-orang beriman juga memberikan syafaat kalau memang dia adalah orang-orang yang dijamin masuk sorga, maka dia memberikan syafaat kepada orang-orang kaum muslimin, termasuk juga kepada teman-temannya yang dia bisa memberikan syafaat selama dia orang yang beriman. Kafir gak bisa. Syaratnya iman. Kalau dia berbuat syirik juga gak bisa. Syaratnya dia orang beriman, bertauhid dengan ikhlas. Kenapa dia masuk neraka? Ya banyak dosa dan maksiat dilakukan. Orang yang berbuat dosa dan maksiat akan dimasukkan dalam neraka. Tapi dia kekal dalam neraka. Selama masih ada sebentar iman akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, di antara yang dikeluarkan itu ya dengan sebab syafaat. Dan syafaat ini dibutuhkan oleh manusia nanti di hari kiamat. Jadi syafaat yang dimaksud syafaat ukhrawi. Dan semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Dan Allah redha dengan orang itu. Yang ketiga, yang pertama dengan izin Allah. Yang kedua redha. Yang ketiga untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Yaitu jawaban saya. Yang lain, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasannya demikian Pak Rashid. Silakan di kesempatan kedua, kami masih membuka dari penelpon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau nanya ini Pak Ustaz. Saya kan orang enggak melihat ya Pak Ustaz. Harapannya kan di dunia sudah tidak bisa melihat, insya Allah di akhirat bisa melihat, bisa diberi keterangan sama Allah. Insya Allah alhamdulillah saya udah mengutamakan tauhid. Yang pertanyaan yang saya mau tanyakan, bagaimana kondisi saya seperti ini? Pertama tidak melihat, kedua keterbatasan ilmu. Kalau ada keluarga atau kerabat dekat itu melakukan kesyirikan, kehidupannya sehari-harinya tuh melakukan kesyirikan, saya mau memberi nasihat sama mereka tuh ya dengan keterbatasan ilmu dan kondisi saya tidak melihat Ustaz, bagaimana untuk menyikapi orang-orang seperti itu Pak Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Ya. Kepada ibu yang nanya tadi, kewajiban kita adalah kita mengetahui tentang agama ini dengan keterbatasan yang ibu sampaikan tadi. Ibu bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan itu kewajiban kita bagaimana melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun berkaitan dengan orang lain, kaitan dengan orang lain itu bukan kewajiban ibu. Artinya bukan kewajiban. Artinya kita berusaha bagaimana menjaga diri kita dulu. Kalau memang kita punya keluarga, orang tua atau suami atau anak, maka kewajiban kita mendakwakan kepada keluarga. Karena Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi ibu harus sabar dengan kondisi ibu seperti itu, enggak bisa melihat, sabar. Dan banyak riwayat yang menyebutkan tentang orang yang dia tidak melihat akan diberikan ganjaran dengan sorga. Ada beberapa hadis Nabi SAW. Ada orang yang Allah uji dengan kedua matanya tidak melihat, maka Allah jamin dia dengan sorga selama dia redho dan dia sabar. Redho dan sabar. Jadi ibu ini harus lihat, banyak para ulama terdahulu juga yang buta, dia melihat. Bahkan mufti-mufti di Saudi, kalau kita lihat, artinya ketua dewan fatwa di Saudi Arabia, rata-rata mereka buta sampai hari ini. Jadi harus sabar dengan kondisi ibu yang seperti itu, harus sabar dan redho. Nabi menyebutkan barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kedua matanya dia tidak melihat dan dia sabar, maka jaminan adalah surga. Jadi ibu berusaha dengan belajar dengan apa yang bisa ibu. Ibu bisa mendengar Radio Roja, ibu bisa mendengar dari yang lainnya. Ini kenikmatan dengan pendengaran yang bisa ibu dengar itu. Kemudian berusaha untuk mengamalkan dengan kemampuan yang kita mampu untuk melaksanakannya. Adapun berkaitan dengan orang lain, tadi sudah saya jelaskan, itu bukan kewajiban kita. Kita hanya bisa mengingatkan, tapi bagaimana kita menjaga diri kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Adapun orang-orang yang buta di hari kiamat, dia akan melihat. Selama dia beriman, diberikan cahaya. Berbeda dengan orang-orang yang melihat di dunia ini, yang dia melihat tapi dia tidak tahu tentang agama. Allah jadikan mereka buta di hari kiamat nanti. Allah sebutkan dalam surah Thaha, orang-orang yang berakal, orang-orang yang melihat di hari kiamat dijadikan buta nanti di hari kiamat oleh Allah Taala. Tapi orang-orang yang buta, yang mata hatinya melihat, akan diberikan cahaya oleh Allah di hari kiamat nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Al-Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasannya. Untuk selanjutnya kami akan tadi pesan singkat dari Ibu dari Ummu Aisyah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapatkan penjelasan ada perbedaan pendapat tentang orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah yang rajih? Apakah orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan kafir atau wafat sebagai ahlul fatrah, dan apa hikmah dibalik adanya khilaf pendapat ini? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya, untuk pertanyaan ini saya tidak jawab karena gak ada manfaatnya. Yang penting kita ngikut bapak Nabi, ibu Nabi, atau ikut Nabi Muhammad SAW. Kita wajib ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Itu yang wajib kita ikut. Jadi untuk pertanyaan ini saya tidak jawab. Itu. Karena enggak manfaat. Buat yang nanya enggak manfaat. Buat yang dengar juga tidak manfaat. Jadi yang paling penting bagaimana kita beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah SAW. Itu aja yang wajib bagi kita. Yang lain. Terima kasih Ustaz, barakallahu fik. Masih kami akan coba sapa kembali dari penelpon di 0218236543. Kami persilahkan bagi Anda yang akan bertanya. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum ya. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ini Pak Ustaz, dengan hamba Allah di Papua mau tanya, saya pernah dengar kajian kalau tidak salah itu tentang tauhid asmaul husna. Tentang tauhid asma husna begitu Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz bilang mengarahkan semua tenaga kita, pikiran kita untuk melawan syubhat begitu Pak Ustaz. Itu bagaimana ya Pak Ustaz? Kalau mungkin kalau dari manusia mungkin kita bisa lawan, tapi kalau dari setan, kalau dari jin itu kan Pak Ustaz biasanya kan agak susah ya Pak Ustaz. Ada saja godaan begitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Saya enggak bisa nyimak tuh pertanyaannya. Tolong dijelaskan. Dari Ibu dari Papua tadi intinya adalah bagaimana melawan syubhat dan godaan dari jin dan setan demikian Ustaz. Iya. Artinya godaan jin dan setan itu tidak pernah berhenti. Tetap dia sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan semua manusia sampai dia bersumpah dengan nama Allah, fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaan engkau ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi soal godaan setan tetap akan ada, enggak mungkin enggak ada. Hatta Nabi SAW digoda, hatta lagi sholat Nabi SAW digoda oleh setan sampai Nabi cekek setan itu, air liurnya dingin sekali. Kalau aku gak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku sudah ikat di tiang-tiang masjid, kata Nabi SAW. Hatta Nabi digoda, berarti semua manusia digoda oleh setan, gak pernah berhenti siang dan malam. Tapi Allah SWT sudah mengingatkan kepada kita agar hati-hati, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah juga memberikan kepada kita agar kita berlindung dari gangguan setan. Nabi juga demikian. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir, baik itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini diantaranya untuk melindungi diri kita dari setan, dari gangguan setan. Zikir pagi dan petang, antum jangan tinggal tuh, baca setiap hari. Itu manfaat. Antum juga baca la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa alhamdu wa qishan qadir 100 kali. Bisa juga 100 di waktu pagi, 100 waktu sore. Itu akan menghindari kita dari gangguan setan. Kemudian membaca Al-Qur'an, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Setan itu akan lari di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dan terus banyak berzikir kepada Allah Taala karena zikir itu luar biasa kekuatannya untuk melawan gangguan setan. Perbanyak zikir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika baca Al-Qur'an, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan terus seperti itu, kita harus selalu ingat kepada Allah. Karena setan enggak pernah berhenti menggoda manusia. Di samping kita berzikir, juga kita belajar agama ini yang benar, menuntut ilmu. Banyak juga orang-orang yang banyak berzikir tapi sesat. Banyak seperti golongan torekot yang lain, banyak berzikir, baca Allah sampai dia katakan harus baca Allah sampai pingsan gitu. Nah, ini sesat, gak mungkin Islam mengajarkan begitu. Bahkan kata mereka sampai gila lagi, gak mungkin Islam mengajarkan demikian. Berarti di sini perlu apa? Ilmu gitu. Di samping zikir harus ilmu, karena majlis ilmu dikatakan oleh Nabi apa? Majlis zikir. Bahkan dikatakan taman sorga. Yang mengatakan majlis ilmu majlis zikir itu Imam Atha bin Abi Rabah. Bukan perkataan Nabi, tapi Imam Atha bin Abi Rabah. Makanya majlis ilmu majlis zikir, bahkan termasuk Riyadul Jannah, taman-taman sorga. Makanya kita harus banyak, harus terus talabul ilmi, memahami Quran, sunnah, menurut paman salafus saleh. Harus itu kan wajib. Quran wa sunnah ala pahami salaf. Jangan menyimpang dari pemahaman ini. Bab ini jalan selamat karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Qur'an dan juga Nabi menyebutkan demikian. Nuntut ilmu Al-Qur'an wa sunnah fahmi salaf, berjalan di jalan itu. Sehingga kita terhindar dari gangguan setan yang berusaha bagaimana menyesatkan manusia. Setan sudah menyesatkan manusia, golongan sudah banyak yang sesat. Nabi menyebutkan umat Islam terpecah menjadi berapa golongan? 73, 72 masuk surga, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini yang kita cari, ini yang kita pelajari sekarang ini. Siang dan malam dan kita dakwakan bagaimana kita menjadi golongan yang selamat, satu golongan ini. Jadi yang pertama banyak berzikir, yang kedua kita zikir ini nanti masuk zikir dengan lisan, dengan hati, dengan amal, membaca Quran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua nuntut ilmu Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Yang ketiga mengamalkan Islam ini, mengamalkan. Kemudian yang keempat bagaimana kita mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Sebab teman juga punya pengaruh menyesatkan manusia. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seorang itu tergantung dengan temannya. Seorang itu agamanya tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah dia memperhatikan kepada siapa dia berteman. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Sebelum penutup kajian ini, ada satu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Kita berada sekarang ini berada di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih 4 atau 5 hari lagi kita masuk awal Dzulhijjah. Perhatikan, Nabi SAW telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya enggak, tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya?" Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, "Wal jihad fisabilillah." Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umrah, yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah, untuk laki-laki di masjid sholatnya, bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam, setelah wajib sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa, nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman, keumuman amal saleh. Itu. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umrah, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang selalu berkata, "Allahumma atimun fi khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimum sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-amalu fihina min hadhihi al-ayyamil ashr." Fa'aktiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya, juz yang kedua. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah, dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah, yang orang beramal padanya, melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah, dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Khatamkan. Kalau bisa 10 hari itu khatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa. Banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illaikum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha huwa la ilqayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha huwa la ilqayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Gitu. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban, setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik, gak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu akrin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayamu dhabhin juga, artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu, korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu, mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti pada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.